والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih membahas tentang salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menolak adanya setiap pemberontakan kepada pemerintah yang sah, baik dia muslim yang baik maupun pemerintah yang zalim. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena dalam rangka menguntungkan pemerintah, namun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang besar di tengah umat. Karena itu jangan kita pikirkan bahasanya ketika Ahlussunnah mengajarkan atau kaum muslimin diajarkan oleh Nabi SAW untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, itu dalam rangka menguntungkan pemimpin. Justru sebaliknya, ini dalam rangka menguntungkan umat. Karena ketika umat tidak memiliki pemimpin, kondisinya seperti jahiliyah, masyarakat jahiliyah yang mereka tidak punya penguasa, tidak punya raja. Yang ada hanyalah kepala suku kecil-kecil. Semakin kecil sebuah kelompok, semakin potensial untuk terjadi konflik. Tapi ketika sebuah kelompok itu semakin besar, semakin berpotensi untuk tenang. Karena itulah Islam mengajarkan agar kita bersatu di atas satu imam, Jama'atul Abdan. Bersatu membentuk satu kelompok secara fisik dipimpin oleh seorang pemimpin. Imam Ahmad mengatakan, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin, faqad kana an-nasu istama'u 'alaihi." Siapa yang memberontak pemimpin kaum muslimin, padahal masyarakat telah menunjuknya sebagai pemimpin. "Wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana, bir ridha aw bil ghalabah." Dan mereka telah sepakat untuk menunjuknya sebagai khalifah dengan cara apapun, baik dengan kerelaan maupun dengan cara fil ghalabah, dengan cara memaksa. Misalnya ada kelompok sebelumnya memberontak pemimpin kemudian menang. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin. Maka orang yang memberontak ini berarti dia telah menyimpang dari, telah mematahkan tongkat kaum muslimin, artinya telah menyimpang dari persatuan kaum muslimin. Lebih dari itu, wa khalafal athar anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyelisih, dia telah meninggalkan petunjuk yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal khariju alaihi, kalau dia mati dalam kondisi alaihi, belum bertobat di atas dosa ini, dia mati dalam kondisi masih tetap memberontak kepada pemerintah dan tidak rujuk, jadi gam sampai mati, tidak pernah kemudian mau kembali kepada NKRI. Mata mitatal jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Mana mati jahiliyah? Mati seperti orang jahiliyah. Maka orang ini mati dalam kondisi tasyabbuh terhadap orang jahiliyah. Dan dari hadis tidak menunjukkan kalau dia mati kafir, tapi dia mati pasti, karena tasyabbuh itu bukan dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, meskipun zahirnya keluar dari Islam. Nabi SAW menyebut dia mati jahiliyah karena dia mati seperti orang jahiliyah yang gak punya pemimpin. Mereka kelompok kecil-kecil yang selalu berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, tidak halal bagi siapapun untuk memberontak pemerintah, walal khuruju alaihi, atau memberontak mereka. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi', siapa yang melakukannya maka dia ahli bid'ah, ala ghairi sunnah wa tariq, tidak sesuai jalan kebenaran. Kita perhatikan di sini Imam Ahmad menyebut orang yang memberontak sebagai pelaku perbuatan bid'ah. Tingkatannya tidak hanya maksiat, tapi ini masuk pada perkara bid'ah. Apa hubungan pemberontakan dengan bid'ah? Padahal yang namanya bid'ah itu kan ada kaitannya dengan ibadah. Maka jawabannya, semua orang yang memberontak atas landasan agama, maka dia meyakini pemberontakannya sebagai tindakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij itu makin sangar pemberontakannya, makin tinggi makomnya. Dia makin sempurna bagi akidah Khawarij. Karena itulah Imam Ahmad menyebut sebagai mubtadi ahli bid'ah. Kita akan lihat syarahnya. Di sini Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu haramnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin setelah mereka sepakat untuk menunjuknya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, wa aqarru lahu bil khilafah, dan mereka telah mengakui dia sebagai khalifah dengan cara apapun. Salah satu dari tiga cara yang dulu pernah kita singgung. Pertama, ditunjuk oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Yang kedua, melalui walayatul ahdi, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Dan yang ketiga, bil ghalabah, dengan cara merampas hak kepemimpinan sebelumnya. Kemudian kata Imam Ahmad, bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun, baik dengan kerelaan. Dan ini sangat sulit untuk kemudian kita bisa memilih pemimpin yang itu disetujui oleh 100% rakyatnya. Kalau kemudian ingin mewujudkan itu di zaman ini, tunggu Imam Mahdi. Tidak akan mungkin bisa terwujud. Maka upaya manusia untuk kemudian menyatukan, kita akan tunjuk pemimpin yang disepakati oleh seluruh umat sedunia, mustahil. Enggak bakalan bisa terjadi. Tunggu datangnya Imam Mahdi. Karena ketika Imam Mahdi datang, manusia hanya menjadi dua kelompok, muslim dan kafir. Tidak ada jil dan enggak ada, ya. Apalagi jin. Jadi pokoknya yang enggak setuju akan jadi kafir. Enggak ada istilah muslim pertengahan, munafik. Yang dia masih muslim tapi kerjaannya hanya ngeritik kebenaran. Manusia tinggal dua kelompok. Kalau enggak muslim setia, kafir setia. Tidak ada istilah muslim separuh, kafir separuh, munafik. Baik dengan kerelaan atau bilgalata, atau dengan pemaksaan, sebagaimana yang pernah kita rinci di pertemuan sebelumnya. Siapa yang melakukan ini, kata Imam Ahmad, maka dia telah menyelisih jalan yang benar dan dia ahli bid'ah. Apabila mati, maka dia mati mitatan jahiliyah, dia mati dalam kondisi seperti orang jahiliyah. Dalil tentang hal ini adalah beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'un, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, falyasbir 'alaihi." Siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, dan itu pasti ada. Karena yang namanya pemimpin bukan nabi. Dia tidak maksum. Sehingga bisa dipastikan pemimpin akan melakukan kesalahan. Nasihat pertama yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasbir 'alaihi. Ini saran pertama. Terus apa solusinya? Ya lihat ini. Sabar itu kan solusi. Meskipun bisa jadi tidak menguntungkan bagi rakyat secara ekonomi, secara duniawi, tapi itu sendiri sudah solusi. Karena orang menganggap solusi itu harus ada alternatif. Padahal belum tentu demikian, ya. Kita berperang dengan riba, riba, anti riba. Terus apa solusinya kalau riba gak boleh? Meninggalkan riba itu solusi. Sedangkan mencari alternatif yang lain itu terserah manusia. Dikembalikan kepada kreativitas masing-masing. Gak perlu nunggu syariat harus dijelaskan bagaimana transaksi yang harus kita lakukan. Kalau seperti itu malah terbatas. Ya tidak? Malah semakin terbatas. Kamu harus melakukan transaksi yang seperti ini saja. Harus ini. Semakin kaku orang. Makanya adanya larangan itu bagian dari, itu sudah bagian dari solusi. Dilarang untuk mendekati riba, melakukan transaksi riba, makan riba dan seterusnya, itu bagian dari solusi. Alternatifnya seperti apa? Silahkan berkarya, silahkan berkreasi. Yang penting tidak pakai ini. sehingga membuka kesempatan bagi manusia untuk mencari peluang apapun mengembangkan bisnisnya tanpa harus ada riba, ada dharar dan seterusnya. Kalau kemudian belum siap membuat bank yang bebas riba, ya jangan buat bank. Itu solusi. Terus gimana cara mengembangkan usaha? Masa tanpa bank usaha nggak bisa berkembang? Baik, ini solusi pertama yang disampaikan Nabi SAW. Falyasbir, bersabar. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata illa mata mitatan jahidi. Karena siapa yang dia keluar dari jamaah kaum muslimin, yaitu jamaatul abdan, jamaah fisik dalam arti persatuan secara fisik dipimpin oleh imam, shibron satu jengkal, famata sampai dia mati. Dia mati dalam kondisi memberontak. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti orang jahiliyah. Maka di sini terdapat ancaman yang sangat keras menunjukkan bahwa orang ini murtakibul kabirah, tengah melakukan tindakan dosa besar. Dan zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata mitatan jahiliyah, menunjukkan kalau orang ini mati kafir. Karena dia mati seperti jahiliyah, mati jahiliyah. Ini huwal asal, itu makna bahasanya, makna tekstualnya. Namun maksudnya bukan demikian. Namun maksudnya adalah sebagai ancaman yang keras yang menunjukkan bahasanya dia melakukan dosa besar. Setidaknya orang seperti ini mati su'ul khatimah. Kalau kemudian orang mati su'ul khatimah sampai kemudian dibedil sama pemerintah hukuman mati, maka kok kemudian apa, kuburannya berbau wangi, berbau harum, ini bukan tanda husnul khatimah, dia teroris. Dan mati dalam kondisi teroris, mati su'ul khatimah. Mau kuburannya wangi, mau kuburannya atau jenazahnya diiringi burung, itu gak nyampe. Dajjal sakti. Maka orang terkadang melihat, wah ada kejadian-kejadian yang aneh, dan itu dijadikan tanda kalau itu orang soleh, padahal belum tentu demikian. Oleh karena itu, memberontak pemimpin yang sah termasuk diantara dosa besar. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih. Siapa yang melihat kebijakan yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Terdapat perintah dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar wa tahammul, dan menanggung rasa tidak nyaman. Disebabkan ala adami sabri min fasadin 'arid. Karena kalau kemudian orang itu tidak bersabar, maka akan muncul fasadun arid, kerusakan yang meluas, terpecah persatuan kaum muslimin, dan ketaatan akan lebih sulit untuk kemudian dikendalikan. Dan ketika orang mati dalam kondisi semacam ini, maka dia mati jahiliyah. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar bagaimana analisis politik yang pernah disampaikan oleh Amin Rais. Ada dua unsur besar yang bisa menguasai negara. Pertama kekuatan politik, dan kedua kekuatan ekonomi. Masalah stabilitas nasional tergantung pada kekuatan politik. Ketika ada sebuah bangsa yang dia kekuatan ekonominya runtuh, tapi politiknya kuat, maka keruntuhan ekonomi tidak sampai mengguncang negara. Tapi kalau jika dua ini tidak ada, maka negara akan binasa, terutama kekuatan politik. Karena itulah sabda Nabi SAW yang menyarankan kepada umatnya agar bersabar dalam setiap kebijakan yang tidak nyaman dari pemerintah. Ini hakikatnya adalah membangun kekuatan politik. Orang itu kalau tenang lebih mudah dikendalikan, tapi kalau sudah banyak sekali berbagai macam kericuhan, ya, chaos di mana-mana, maka ini akan lebih sulit untuk dikendalikan. Kita masih ingat betapa pahitnya peristiwa reformasi, memakan banyak korban. Yang mati, yang diberitakan itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak diberitakan. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan Masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah, famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mencabut ketaatan terhadap pemimpin yang sah, dia tidak mau bergabung kepada negara yang sah, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Waman qatala tahta rayatin immiyah, dan siapa yang terbunuh di bawah bendera immiyah. Immiyah dari kata ama yang artinya buta. Bendera immiyah itu bendera yang tidak jelas. Dia terbunuh karena komunitas tidak jelas. Pokoknya saya rela mati demi kelompok ini, tapi gak jelas ini kelompok apa. Pokoknya rela mati demi kelompok, dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Dia rela mati hanya gara-gara ini teman saya waktu di perjalanan. Bela ini rela mati meskipun dia salah. Ini rela mati gara-gara dulu pernah teman sama-sama menang judi, terus saling membela. Sama-sama komunitas judi, sama-sama komunitas pemabuk, sama-sama komunitas hobi pacuan kuda, tapi sampai dibela mati. Nah ini contoh royah imminya. Dia rela untuk membela komunitas smoke. Pokoknya apapun yang terjadi di komunitas ini akan dibela. Ini contoh royah imminya. Gak jelas. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya dengan akhirat, gak ada hubungannya dengan keuntungan dia dunia juga gak ada. Tidak ada keuntungan dunia dan akhirat. Tapi dia rela mati demi membela komunitasnya. Ini model-model jahiliyah. Yang dhabuli asabiyyah, dia marah karena fanatisme golongan. Aw yad'u ila asaba, dan dia mengajak orang lain untuk fanatis terhadap golongan. Aw yansuru asaba, dia membela golongannya. Fakutilah fakitlatun jahiliyah, lalu dia mati, maka dia mati jahiliyah. Ada orang yang mati membela partai, kira-kira masuk mana? Dia rela misalnya naik ke mana itu? Kalau di Jakarta itu ada tugu yang tinggi itu. Bukan Monas, ya. Pancoran, Bundaran HI itu. Dia rela naik ke situ untuk hanya mengibarkan bendera partai. Jatuh, mati. Kita perhitungkan, mati semacam ini itu mati karena bendera ilmiah ataukah ada ikatan yang beralasan di sana. Karena itu saya ngilah nyawa, ya. Kemudian kita sampai nekat turun nyawa hanya demi membela sesuatu yang enggak jelas, apa keuntungannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kamu mati kenapa?" "Saya mati membela partai." Kira-kira jawabannya diterima atau tidak? "Wa man kharaja 'ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni walastu minhu." Dan barang siapa di kalangan umatku yang kharaja, yang dia memberontak, karena dia memberontak yadribu barraha wa fajiraha, akhirnya dia tebas, dia bunuh orang yang baik maupun orang yang tidak baik di kalangan umatku. Siapa yang pro pemerintah, pro reformasi, pro pemerintah dan reformasi bermusuhan, ya. Siapa yang tidak pro reformasi, babat. Semua mobil akhirnya tulisi pro reformasi, pro reformasi. Semua pabrik-pabrik tulisi pro reformasi. Yang enggak ada, dibakar pabrik. Ini contoh orang yang buta gara-gara masalah pemberontakan. Hampir semua kendaraan tulisi pro reformasi. Pro reformasi, ya. Begitu enggak ada, bakar. Supirnya dibunuh. Apa salah dia? Ya dhribu barraha wa fajiraha, pokoknya enggak pandang bulu, semua di babat. Yang enggak ada tulisan pro reformasi, babat. wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak menghormati kaum mukminin di kalangan umatku. Wala yafili li ahdin ahdahu, dan tidak memenuhi perjanjian bagi orang yang berhak untuk dipenuhi janjinya. Kita ketika mengakui fulan sebagai pemimpin, maka kita berjanji untuk setia kepadanya. Pada saat kita memberontak, berarti kita mengingkari janji. Falaysa minni wa lastu minni, maka dia bukan bagian dariku, dan aku bukan bagian darinya. Dan dari hadis, untuk kalimat semacam ini, man ghasyana falaysa minna, dia bukan bagian dari kami, dari hadis menunjukkan kalau orang ini keluar dari Islam. Karena bagian dari Nabi SAW berarti dia masih muslim. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini tidak menunjukkan bahasanya pelakunya keluar dari Islam. Namun maksudnya adalah bahwa orang ini telah melakukan tindakan yang dia melanggar sunnahku, melanggar aturan yang aku tetapkan, sehingga perbuatannya bukan bagian dari ajaranku. Itu yang dimaksud falaysa minni wa lastu minhu, atau falaysa minna, dia bukan bagian dari golongan kami. Kemudian dalil yang lain adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, inna khalili awsani, sesungguhnya khalilku, kekasihku, yaitu Nabi SAW, berwasiat kepadaku. Ini dalil bahwa manusia boleh menunjuk Nabi SAW sebagai khalil, tapi tidak boleh sebaliknya. Nabi SAW tidak boleh memiliki khalil. Khalil itu teman dekat, teman yang sangat dekat sampai tidak mau pisah, itu namanya khalil. Rasulullah SAW tidak boleh memiliki khalil selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau umatnya Nabi SAW boleh memiliki khalil beliau. Karena itu sering kita dengar beberapa sahabat mengatakan, inna khalili, sesungguhnya teman yang sangat dekat bagiku, yaitu Rasulullah SAW, pernah berwasiat kepadaku, an asmi wa ati, an asma'u wa ati'a, agar aku mendengar dan tunduk serta taat kepada pemerintah. Wa ingkana abdan habasyiyah, meskipun yang menjadi pemimpin bagiku adalah seorang budak dari Habsyi, budak Ethiopia, budak yang hitam, mujaddaul atraf, yang ujung-ujung tubuhnya itu enggak sempurna, cacat, budak yang cacat, mungkin kadang telinganya enggak sempurna ya, mungkin nanti hidungnya enggak sempurna. Walau dalam riwayat yang lain, walau habasyun ka'anna ra'sahu zabibah, meskipun yang menjadi pemimpin adalah orang hitam, orang Habsyi, yang kepalanya seperti, rambutnya seperti zabibah, seperti anggur, kismis. Jadi rambutnya cuma mengelilingi kecil-kecil, tapi rata di seluruh permukaan kepala. Untuk menggambarkan bagaimana orang ini secara fisik banyak tidak sempurna, cacat. Abdan mujadda'an maqtu'al anf wal udhun, dia seorang budak mujadda', tidak sempurna secara fisik, hidung dan telinganya terputus. Namun kata Nabi SAW, yajibu sam'ulah wa ta'ah, tetap wajib tunduk dan taat. Hadis yang sudah mulai banyak dilupakan masyarakat. Kenapa beliau sebutkan ciri fisik semacam ini? Karena potensi manusia untuk taat dan tunduk kepada pemimpin itu setingkat dengan seberapa jauh wibawa pemimpin itu bagi rakyatnya, bagi masyarakat. Dan wibawa, salah satu di antara unsur pendukungnya adalah kesempurnaan. Ada orang yang punya presiden, dia gagah, ganteng, kemudian bagus, itu akan lebih dihormati ketimbang ketika presidennya krempeng, kurus, kecil, apalagi cacat. Karena secara naluri manusia itu menyukai sesuatu yang sempurna. Makanya salah satu di antara unsur pendukung Nabi Muhammad SAW dihormati oleh masyarakat adalah beliau memiliki fisik yang bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menunjuk nabinya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memilih batinnya yang baik, tapi juga Allah pilih fisiknya yang baik. Fisik yang sempurna para nabi memilikinya. Hati yang sempurna para nabi lah tokohnya. Karena ini akan mendukung mereka untuk semakin menghormati para nabi. Maka yang semacam ini wajib untuk ditaati dan diikuti dan didengar. Wa yahrumul khuruj alaih, haram untuk memberontak kepadanya. Dan memberontak termasuk salah satu dosa besar. Bahkan ini salah satu di antara syiar ahli bid'ah yang mengatakan bahwa memberontak kepada atau yang berpendapat wajibnya memberontak kepada pemimpin yang melakukan dosa besar. Terutama siapa? Khawarij. Khawarij. Karena itulah Khawarij mereka mengatakan bahasanya memberontak kepada pemimpin yang telah melakukan tindakan kefasikan atau melakukan dosa besar. Li'annahu 'indahum kafir. Karena pemimpin semacam ini bagi orang Khawarij adalah pemimpin yang kafir. Sehingga wajib untuk dibunuh dan wajib untuk dilengsarkan. Seperti itu pula Mu'tazilah. Mereka mempunyai prinsip bolehnya memberontak kepada pemimpin ketika pemimpin melakukan dosa besar. Karena mereka memiliki salah satu di antara prinsip Mu'tazilah bahwa pemimpin haruslah pemimpin yang tidak melakukan dosa besar. Mereka sebut prinsipnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pemimpin yang melakukan dosa besar, rakyat wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bentuknya? Dilengsarkan pemimpin. Fa inna hadza aslun min usulihim al-khamsah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk salah satu 5 prinsip dalam Mu'tazilah. Mu'tazilah punya 5 sila, 5 prinsip, dan semuanya adalah penyimpangan Mu'tazilah. Pertama apa? Tauhid. Maknanya, maksud Mu'tazilah dengan tauhid adalah nafyus sifat. Boleh meyakini nama, tapi tidak boleh meyakini sifat. Jadi kita meyakini Allah As-Sami, tapi Allah tidak mendengar. Allah Al-Basir, tapi Allah tidak melihat. Allah Al-Ghafur, tapi Allah enggak mengampuni. Ini keyakinan Mu'tazilah pertama. Yang kedua, Al-Adl, keadilan. Dalam arti yang dimaksud Al-Adl di sini maksudnya maknanya adalah bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu tidak diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan semua perbuatan manusia. Ya Allah takdirkan hanya perbuatan yang baik saja. Kalau perbuatan yang tidak baik, semurni milik manusia. Kemudian yang ketiga, al-manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar di antara 2 posisi. Ketika di dunia, mereka tidak dikafirkan dan mereka tidak disebut mukmin. Tapi ketika sudah meninggal, jadi kafir. Kekal di neraka. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya adalah mengingkari pemimpin yang sah karena melakukan dosa besar. Ketika pemimpin melakukan dosa besar, maka dia wajib dikasih amar ma'ruf nahi mungkar dengan dilengsarkan. Yang kelima, menolak hadis ahad sebagai dalil dalam masalah akidah. Karena hadis ahad yufidu dhon dan akidah tidak boleh yufidu dhon. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa memberontak kepada pemimpin yang sah termasuk perbuatan dan kebiasaan dari bid'ah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Kita perhatikan, menurut Mu'tazilah memberontak pemimpin yang sah ini amar ma'ruf nahi mungkar dan itu ibadah. Khawarij memberontak pemimpin yang sah, sama halnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ibadah paling pokok bagi mereka. Karena itulah Imam Ahmad tadi menyebut tindakan semacam ini sebagai perbuatan bid'ah. Meskipun kalau kita lihat itu kan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi lihat dulu latar belakangnya. Orang melakukan ini itu dalam rangka mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengikuti gerakan Islam, terkadang mereka meyakini bahwa demo itu bagian dari ibadah. Demo semakin teriaknya semakin kencang, maka pahalanya makin besar. Kemudian semakin bisa menggalang massa, pahalanya makin besar. Ini contoh bagaimana orang beribadah dengan satu tindakan pemberontakan kepada pemerintah. Bahkan mereka yang mogok makan juga semakin lapar, semakin yakin berbahaya. Seperti itu pula Rafidhah. Rafidhah orang Syiah berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Karena imam bagi mereka la imamata lahu tasihu illa idza kana maksuman. Karena yang namanya pemimpin bagi mereka tidak sah kecuali yang maksum. Kalau ada orang yang tidak maksum, maka wajib dinasihatkan. Karena itulah faqulul a'imma indahum, berdasarkan kaidah ini maka semua pemimpin di kalangan Syiah berarti adalah pemimpin yang batil, sehingga boleh untuk memberontak mereka. Enggak ada pemimpin Syiah yang tidak doyan mut'ah, enggak jadi Syiah ya. Sehingga bagi mereka, bagi Syiah, pemimpin yang maksum hanya ada 12. Mereka mengklaim pemimpin yang maksum hanya 12 orang. Dan mereka mengatakan nassu alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain bin Ali. Yang keempat Ali bin Husain Zainul Abidin. Zainul Abidin karena dia saking rajinnya dalam beribadah. Kemudian yang kelima Muhammad bin Ali Al-Baqir. Muhammad bin Ali Al-Baqir. Kemudian berikutnya Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Al-Kadhim karena dia tidak pemarah, suka menahan amarah. Berikutnya Ali bin Musa Ar-Ridha. Kalau yang Abu Ja'far ini yang mana? Muhammad bin Ali Al-Baqir. Al-Baqir dikelari Al-Baqir dari kata taqara yaqru yang artinya rakal garu. Bahasa Indonesia apa? Membaca. Sapi disebut Baqarah karena dia suka membaca. Beliau digelari Al-Baqir karena terkenal sebagai orang yang sangat rajin belajar, seolah-olah beliau membaca ilmu. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Jawad. Al-Jawad artinya pemurah. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Ini yang ke-11. Yang ke-12 Muhammad bin Hasan yang masuk ke dalam gua di usia 5 tahun dan sampai sekarang itu di tahun 200-an Hijriah dan sampai 1436 Hijriah belum keluar. Diyakini pemimpin yang ke-12 dan inilah Imam Mahdinya Syiah. Imam Mahdinya Syiah itu sudah lahir di usia 5 tahun masuk gua di Sirdak dan nanti akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Dan itu sudah ditunggu sejak lama kok enggak muncul-muncul. Yang dia masuk ke Sirdak di Samira, daerah Samira. dan itulah al-mahdi al-muntadhar menurut persangkaan mereka. Ini 12 imam menurut mereka, dan mereka kata seorang Syiah mansusun, telah ditegaskan pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya maksum. Selain 12 imam ini, maka walayatuhu batilah, kepemimpinannya batil. Dan ini prinsip Syiah. Yang menjadi masalah ketika imam 11 ini meninggal, maka penerusnya imam yang ke-12 ini mereka kebingungan. Karena tidak muncul-muncul ribuan tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menetapkan pemimpin-pemimpin sebagai perpanjangan dari Muhammad bin Hasan. Ini mewakili Muhammad bin Hasan, diklaim sebagai orang yang maksum meskipun tidak maksum. Aslinya secara kaidah bakunya enggak boleh. Pokoknya harus Muhammad bin Hasan. Makanya menurut prinsip Syiah enggak boleh ada jihad sampai Muhammad bin Hasan ini muncul. Tapi yang jadi kendala kalau nunggu Muhammad bin Hasan muncul enggak jihad-jihad. Enggak tahu sampai kapan. Kemudian kalau melawan Ahlussunnah enggak bisa. Akhirnya mereka membuat aturan yang baru lagi, direvisi yang lama itu. Dan aturan barunya adalah boleh menggalang pemimpin sebagai perwakilan dari Muhammad bin Hasan yang belum muncul. Muncul presiden-presiden Iran ya, yang dulunya adalah raja-raja Daulah Safawiyah. Raja Daulah Safawiyah. Dan Daulah Safawiyah ini terbentuk setelah runtuhnya Baghdad. Mereka baru jaya setelah runtuhnya Baghdad. Sampai sekarang jadi Iran. Ini berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah beranggapan bahwa tidak halal memberontak kepada pemimpin yang sah illa bi khamsati syurut, kecuali jika terpenuhi 5 syarat. Apabila 5 syarat ini ada, maka boleh memimpin atau boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Syarat yang pertama, ayyib ala waliyul amri kufran la maksiyah. Pemimpin harus melakukan tindakan kekufuran. Jadi sebab pemimpin boleh diberontak, pertama pemimpin melakukan tindakan kekufuran, bukan semata perbuatan maksiat. Yang kedua, ayyakuna hadzal kufru sharihan wadhihan. Tindakan kekufuran ini jelas-jelas kekufuran. Lalu bisafihi, tidak ada unsur keraguan di sana. Bukan karena takwil, bukan karena dipaksa. Tapi betul-betul tindakan kekufuran. Di zaman Imam Ahmad terjadi fitnah pemaksaan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dan kalimat ini kekufuran. Karena Al-Quran makhluk berarti salah satu sifat Allah itu makhluk. Pemimpin ketika itu dipengaruhi oleh salah satu gembong Mu'tazilah namanya Ibn Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama namanya Ahmad. Imam Ahmad setelah beliau dibebaskan dari penjara, beliau kafirkan Ibn Abi Du'ad. Tapi beliau tidak mengkafirkan Mu'tasim maupun Al-Mu'min yang dulu, yang itu adalah khalifah-khalifah yang pernah memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi pemimpinnya tidak dikafirkan, tapi tokohnya dikafirkan. Sehingga di sini Imam Ahmad tidak menilai kafir karena pemimpin di sini melakukan tindakan kekufuran disebabkan takwil. Yang ketiga, ayyakuna dalilu hadzal kufri wadihan. Dalilnya harus jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dinilai kafir karena kias atau ijtihad. Di sini ada dua pendapat ulama. Menurut ulama A ini kafir, menurut ulama B ini belum kafir. Enggak jadi kafir. Dalilnya belum tegas. Yang keempat, dan ini semuanya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antara kufran bawahan wa indakum minallahi fihi burhan. Kalian boleh memberontak ketika pemimpin itu kalian lihat melakukan kekufuran. Yang kedua, bawahan jelas, bukan kekufuran yang samar, bukan karena takwil. Wa indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti, artinya punya dalil, bukan hasil ijtihad manusia. Yang keempat, wujudul batil muslim alladhi yahillu mahallahu. Ada calon pengganti yang bisa menempati posisi sebagai pemimpin. Enggak boleh memberontak sementara belum disiapkan penggantinya. Karena apabila pemimpin yang kafir pertama diganti atau dilengsarkan, kemudian diganti dengan pemimpin yang juga kafir, dan seperti ini yang terjadi di sebagian tentara atau sebagian negara, min inkilaben askari, ketika terjadi pergantian pemimpin, yang satu diperontak ternyata muncul pemimpin yang kedua sama-sama kafir. Maka datang pemimpin yang kafir sebagai pengganti pemimpin kafir sebelumnya. Fa inna hadza la yusta. Maka berarti semacam ini enggak berhasil. Sama saja, apa bedanya? Yang pertama kafir, kedua kafir, cuman capek saja ganti. Yang kelima, wujudul qudrah. Ada kemampuan untuk melengsarkan. Kekuatan kaum muslimin lebih besar dan kompak dibandingkan kekuatan pemerintah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ketika lima ini ada, maka terpenuhi syarat untuk boleh memerintah kepada pemimpin. Sudah, tugasnya coba antum pertimbangkan, kira-kira boleh kamu memerintah Bashar al-Assad ketika belum terjadi suasana seperti ini. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.